Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم واتقوا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita lanjutkan kajian kita mempelajari dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Hadis yang berikutnya yakni hadis yang ke-44. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas yakni Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, qal, berkata, kana ibnun li Abi Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu yashtaki, dahulu putra daripada Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu sakit keras dan putra daripada Abu Thalhah merupakan saudara seibu dari Anas bin Malik. Ya, ini Abu Umair yang dimaksudkan di sini. Putra daripada Abu Thalhah di sini maksudnya adalah Abu Umair yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika melihat Abu Umair ini sedang bermain dengan seekor burung kecil. Ternyata kemudian burung kecil tersebut meninggal mati. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanda dengan Abu Umair, "Ya Abu Umair, ma fa'alan nudhir?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Ya, ini maksudnya burung, betul-betul burung, burung kecil yang dia bermain dan kemudian meninggal dunia, mati burungnya tadi. Dan ini merupakan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau suka bertanda ya, suka berkelakar dengan anak-anak kecil. Maka diceritakan oleh Anas bin Malik tentang saudaranya ini, Abu Umair, ketika sakit keras, fa kharaja Abu Thalhah, lantas Abu Thalhah yakni bapak daripada Abu Umair yang sakit tadi keluar. Dan Abu Thalhah ini juga merupakan bapak tiri bagi Anas bin Malik ya. Bapak tiri bagi siapa? Anas bin Malik. Istri daripada Abu Thalhah bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ya, kunyahnya namanya adalah Rumaiso. Itu merupakan ibu dari Anas bin Malik. Fa qubida as-sabi. Ternyata si anak kecil tersebut, putra daripada Abu Thalhah yang bernama Abu Umar, meninggal dunia karena sakit yang parah ya. Ditinggal pergi sama bapaknya Abu Thalhah untuk satu keperluan ya. Ternyata meninggal dunia tanpa pengetahuan Abu Thalhah. Falamma raja'a Abu Thalhah qal, maka di saat kemudian Abu Thalhah pulang balik ke rumahnya, Abu Thalhah bertanya yang pertama tentang putranya. Ma fa'ala ibni, apa yang sedang dilakukan oleh putraku? Qalat Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim menjawab. Ummu Sulaim tadi siapa? Ibu daripada Anas bin Malik, sekaligus juga ibu daripada Abu Umar juga ya, karena itu adalah istri daripada Abu Thalhah. Dan Ummu Sulaim ini seorang wanita yang luar biasa, memiliki sekian banyak keutamaan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pernah memberitakan masuk ke dalam surga, ternyata itu surga milik Ummu Sulaim. Jadi termasuk daripada wanita-wanita yang diberitakan masuk ke dalam surga. Ma fa'ala ibni, apa yang dilakukan oleh putraku? Qalat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menjawab. Wahia Ummu Sobi, di mana Ummu Sulaim itu adalah ibu daripada sang anak tersebut. Coba mungkin agak geser ke sini biar tidak kelihatan jomplang begini. Ya. Mohon untuk kemudian bisa bergeser. Ya. Sebagian untuk bisa mengisi bagian depan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ummu Sulaim dinikahi oleh Abu Thalhah radhiyallahu anhuma ya, dengan mahar yang sangat istimewa. Maharnya adalah keislaman Abu Thalhah. Jadi Abu Thalhah pada saat hendak meminang Ummu Sulaim masih dalam keadaan musyrik. Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Thalhah, lelaki sepertimu tidak pantas untuk ditolak pinangannya. Akan tetapi sayangnya kamu ini masih musyrik, dan kami nikahi orang yang masih musyrik. Kalau kamu mau masuk ke dalam Islam, maka itu aku jadikan sebagai maharmu. Jadi maharnya adalah apa? Keislaman daripada Abu Thalhah. Keislaman daripada Abu Thalhah. Sehingga Abu Thalhah merupakan salah satu daripada amal soleh dan timbangan kebaikan bagi Ummu Sulaim di akhirat nanti. Di saat ditanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha oleh suaminya Abu Thalhah radhiyallahu anhu, maka Ummu Sulaim menyatakan, huwa askana yakun, askan makana, dia sekarang ini keadaannya lebih tenang dari sebelumnya. Kalimat ini tentu difahami bagaimana? Difahami oleh suaminya bahwasanya anaknya dalam keadaan pulas, istirahat ya, lebih tenang dari sebelumnya, di mana sebelumnya karena sakit tentunya ya mengalami sekian banyak keadaan. Tidak bisa tenang, mungkin rewel, nangis dan sebagainya. Tetapi sekarang dikatakan oleh Ummu Sulaim, askan makan, lebih tenang daripada sebelumnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu makna daripada kalimat ini adalah telah meninggal dunia. Kita tahu karena tadi di depan sudah disebutkan, kubido asobi, meninggal dunia itu sang anak. Akan tetapi kalimat ini difahami oleh Abu Thalhah bahwa anaknya tersebut dalam keadaan berada lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Ini merupakan bentuk daripada kekokohan batin seorang ibu ditinggal mati putranya, itu tentu dia bisa jadi lebih merasa kehilangan dibandingkan siapa? Dibandingkan bapaknya, ya, ibu yang melahirkannya, ya, dengan taruhan nyawa putranya meninggal dunia, itu tentu batinnya, perasaannya luar biasa beratnya seperti apa. Akan tetapi mengetahui bahwa ini adalah takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, harta, anak, semuanya itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ummu Sulaim mengetahui hakikat ini sehingga dia mampu untuk menjaga hatinya, ya. Kalau ini langsung kemudian disampaikan kepada Abu Thalhah, bisa jadi Abu Thalhah tidak siap untuk mendengar daripada berita tersebut. Maka Ummu Sulaim berusaha untuk menenteramkan hati daripada suaminya dan membuat kalimat-kalimat kiasan, ya, bahasa kiasan yang bisa dipahami oleh orang lain dengan satu pemahaman sedangkan dia meniatkan pada yang lainnya. Sehingga dalam kalimat ini Ummu Sulaim tidak berdusta. Wa askan mayakun, dia lebih tenang dari sebelumnya karena memang meninggal dunia tenang. Kan enggak dusta, enggak salah ucapan itu. Sedangkan difahami oleh Abu Thalhah, anaknya sedang tidur pulas dan anaknya sedang dalam keadaan lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dan yang seperti ini disebut di dalam bahasa syariat tauriyah. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, melakukan tauriyah itu diizinkan oleh syariat dengan syarat. Ada syaratnya. Tidak sembarang tauriyah karena nanti bisa membawa kepada, ya, bermudah-mudah dalam menggunakan apa yang diberi kelonggaran pada syariat ini. Tauriyah itu adalah menyampaikan satu kalimat yang secara zahir, ya, yang dimaukan oleh si pengucap berbeda dengan apa yang dipahami oleh si pendengar. Tetapi dia tidak berdusta karena ada memiliki atau bahasanya kalimat bersayap begitu, bisa dipahami ke sana, bisa dipahami ke sini. Sedangkan pemahaman yang paling zahir itu bukan yang dimaukan. Ya. Pemahaman yang zahir itu bukan yang dimaukan oleh si pengucap, tetapi tentunya pemahaman itulah yang dipahami oleh siapa? Oleh si pendengar. Ini apabila dilakukan dalam rangka kemaslahatan dan dalam keadaan darurah maka diizinkan. Seperti menyelamatkan nyawa orang atau menyelamatkan seseorang dari kedzaliman orang lain, ya, dan semisalnya itu diizinkan oleh syariat. Dan contoh-contohnya banyak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan hal tersebut. Ya, diperbolehkan. Terlebih kaitannya dengan kemaslahatan dalam rumah tangga seperti ini. Tayib, kemudian Anas bin Malik melanjutkan. Faqarrabat ilaihil asya fata'asya. Lantas Ummu Sulaim memberikan kepada suaminya, mempersiapkan untuk suaminya makan malamnya. Sehingga kemudian Abu Thalhah pun mendapatkan makan malam bersama istrinya. Dan ini merupakan suatu amal yang menjadi kemestian dan kewajiban bagi seorang istri terhadap suaminya. Ini bentuk daripada apa? Khidmah. Bentuk daripada pelayanan istri terhadap suami, ya. Melayani dalam hal-hal semisal memberi makan, ya, mempersiapkan maksudnya, mempersiapkan dan semisalnya kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan suaminya. Ini dibahas oleh para ulama, termasuk daripada al-huquq az-zawjiyah, hak-hak suami istri. Seorang wanita yang salihah, ya, tentunya dia akan senantiasa memperhatikan daripada hak-hak suaminya, terkhusus kebutuhan-kebutuhan seperti ini, ya, sarapannya, makan siangnya, makan malamnya, kemudian kebiasaan-kebiasaan suami, dan apa yang disuka, apa yang tidak disuka oleh suami, dia pelihara. Ini wanita-wanita yang salihah, senantiasa menjaga kehormatan suami, dia berusaha menutupi aib-aib dan kekurangan-kekurangan suami dari orang lain. Maka ini kebiasaan para sahabiah dan para wasalihah yang lain. Summa asoba minha, kemudian setelah itu, ya, setelah itu malam harinya melakukan hubungan suami istri. Abu Thalhah dalam keadaan tidak menyadari bahwa putranya meninggal dunia. Kalau seandainya Abu Thalhah mendengar, hal itu akan membuat kerisauan dalam hatinya dan mungkin kesedihan yang mendalam, dan mungkin tidak akan sempat-sempatnya berbuat seperti ini, ya, bersenang-senang dengan istri. Akan tetapi demikianlah seorang istri yang solihah, dia tidak lebih ringan perasaannya daripada suaminya, ya, Ummu Sulaim, tidak lebih ringan dan tidak lebih dalam artian mending dibanding suaminya. Kalau seandainya suami itu mendengar, dia akan bersedih sangat, maka kesedihan Ummu Sulaim tidak kalah daripada suaminya. Tetapi dia mampu melakukan hal tersebut karena dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Perasaan hatinya, gejolak jiwanya itu mampu dia kalahkan dan dia tepis untuk bisa tetap bersabar dan menyadari bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, falamma faragha qalat, setelah selesai itu semua, sudah makan malam, sudah kenyang, sudah melakukan hubungan, baru disampaikan. Nah, baru disampaikan kepada suaminya. Waru asobi. Waru artinya di sini fi'il madhi, bisa diartikan juga fi'il amr. Kalau artinya fi'il amr artinya ya ini segera kuburkan anak kita, atau kalau fi'il madhi anak kita telah dimakamkan. Mendengar itu tentunya ya nanti akan ada riwayat yang lebih panjang lagi kita akan baca. Abu Thalhah sempat marah, kenapa kok ditunda penyampaiannya, kenapa setelah aku melakukan hubungan dengan kamu berarti tidak pantaslah melakukan hubungan senang-senang dalam keadaan anak meninggal dunia, begitu. Sempat marah, akan tetapi kemudian Abu Thalhah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang terjadi. Tapi di sini riwayatnya lebih ringkas dan nanti riwayat yang lebih lengkap akan kita baca insya Allah. Falamma asbaha Abu Thalhah ata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faakhbarahu, hingga di saat kemudian di pagi harinya Abu Thalhah mendatangi Rasulullah SAW, kemudian Abu Thalhah bercerita kepada Rasul apa yang telah terjadi. Diceritakan tentang apa yang dilakukan oleh istrinya pula. Faqala, maka Rasul bertanya, "A'arastu mulailah?" Apakah tadi malam kalian melakukan hubungan? Ini pertanyaan dari Rasulullah SAW. Apakah kalian tadi malam melakukan hubungan? Hubungan suami istri. Qala na'am. Abu Thalhah menjawab iya. Qal, Rasul kemudian mendoakan, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah untuk keduanya. Doa Rasul, ya. Doa Rasul ini doa yang mustajab. Fawaladat gulaman, maka lahirlah seorang anak laki-laki. Yang meninggal laki-laki diganti oleh Allah anak laki-laki. Rasul menyatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik darinya. Meninggalkan sesuatu karena Allah, artinya di saat kemudian mendapat musibah tersebut, dia berharap kepada Allah ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia bersabar terhadap musibah tersebut. Dan lebih-lebih lagi istrinya Ummu Sulaim bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang sedang menimpanya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khlufni khairan minhu. Ya Allah gantikan untukku yang lebih baik darinya. Dan mendapat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahi kepada keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lain. Fa waladat gulaman, lahir anak laki-laki. Faqala li Abu Thalha. Maka Abu Thalha berkata kepada Anas bin Malik, ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawalah anak ini, bayi ini hingga engkau datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha ma'ahu bitamarat. Abu Thalha membawakan beberapa butir kurma kepada Anas bin Malik, dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, hingga di saat kemudian sampai di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau gendong anak tersebut, ya. Maka beliau bertanya, "Ama'ahu syai', apakah ada sesuatu bersamanya?" Qala, "Na'am." Ini sesuatu yang sudah maklum, ya, sudah ma'ruf di masa tersebut apabila ada kelahiran begitu, dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibawakan kurma. Ya, dibawakan kurma. Na'am tamarat, iya, ada beberapa butir tamar, yakni kurma-kurma yang sudah kering. Fa akhadhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas kurma-kurma tersebut diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu sebagiannya. Fa madhaghaha, kemudian beliau mengunyahnya. Mengunyah lembut dengan mulut beliau. Tsumma akhadhaha min fihi. Kemudian beliau mengambil dari mulut beliau yang mulia. Dan mulut beliau, kemudian air liur beliau ini penuh dengan barokah, ya. Berbeda dengan mulut kita. Mulut beliau ini penuh dengan barokah. Fa ja'alaha fi fihi sabi, kemudian dimasukkan ke mulut anak tersebut. Dimasukkan kepada mulut anak tersebut, diusapkan pada bagian langit-langit si bayi. Ya, tsumma hannakahu, putarkan pada langit-langit mulut si bayi tersebut. Wa sammahu Abdullah, dan kemudian diberi nama Abdullah. Ini sunnah daripada tahnik. Dan para ulama berbeda pendapat hukum daripada tahnik ini. Apakah ini khususiyah bagi Rasulullah ataukah bukan? Yang menyatakan bahwasannya itu kaitannya dengan barokah yang ada pada mulut Rasul, ya, air liur Rasul berbeda dengan air liur manusia yang lain, maka ini khususiyah dan tidak berlaku pada selain Rasul. Di mana para sahabat setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mereka mencari Abu Bakar misalnya, kemudian mencari Umar misalnya, orang-orang soleh dari kalangan para sahabat untuk melakukan tahnik. Berarti ini khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian sebagian ulama, ya. Sebagian lagi mengatakan ini bukan khususiyah tetapi kaitannya dengan manfaat daripada kurma. Jadi kurma adalah buah yang memang mengandung barokah dan memiliki enzim-enzim tertentu yang akan sangat membantu pada pencernaan si bayi. Itu kalau kemudian masuk pertama kali pada apa saluran pencernaan mereka buah tamar atau buah kurma, maka itu akan sangat menguatkan daripada pencernaan tersebut. Kemudian juga untuk pertama kali bayi tersebut istilahnya apa ini namanya, bukan mengunyah, ya, menghisap, itu latihan daripada motorik mulut. Wallahu a'lam bishawab, sehingga bisa dilaksanakan oleh setiap orang tua di saat bayi lahir begitu dikunyahkan kurma, kemudian ya dioleskan sendiri pada mulut si bayi tersebut, sehingga kurma adalah buah yang pertama masuk ke dalam pencernaannya. Nah, dan memang kurma adalah buah yang mengandung barokah. Buah yang mengandung barokah. Kemudian diberi nama oleh Rasulullah SAW dengan nama Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Abdullah termasuk daripada nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah dan Abdurrahman. Dan tentunya nama-nama orang-orang saleh itu disunahkan untuk kita, ya, menjadikan anak-anak kita dinamai dengan nama-nama orang-orang saleh tersebut. Harapannya, ya, tentunya bisa mengikuti jejak kesolehan mereka. Sehingga walaupun itu adalah nama pasaran, tidak ada masalah. Karena kita harapannya adalah kesolehan daripada orang-orang tersebut. Nama Hamzah misalnya. Siapa? Thalha misalnya. Siapa lagi? ya, Ali, Hasan, Husain, siapa lagi, Yusuf, nama-nama anbiya, nama-nama yang baik semua, nama-nama para nabi misalnya, ya. Kemudian nama-nama perempuan sahabiah, ya, banyak nama-nama perempuan sahabiah, ya. Memberi nama dengan nama-nama tersebut karena nama adalah doa yang dengannya si anak akan dipanggil selalu, ya. Sehingga kita ada keterikatan batin dengan orang-orang soleh tersebut. Demikian pula anak kita, dia akan bangga dengan nama-nama orang-orang yang soleh. Nak, nama kamu adalah Hamzah yang merupakan singa Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya. Nak, nama kamu adalah misalnya siapa? Khalid yang digelari pedang Allah. Misalnya demikian, demikian, demikian. Nak, nama kamu adalah Urwah misalnya. Nama kamu adalah Sa'id misalnya. Usahanya demikian, demikian, demikian. Akan bangga, ya. Nah, kalau namanya Jos begitu gimana, ya? Wah, nama kamu panten Jos, nak. Namanya Jos. Apa artinya Jos, Bu? Jos itu bagus. Allahu musta'an. Nah, enggak jelas nama itu. Nah, ini bukan dalam rangka untuk ini, ya. Kalaupun ada kesamaan nama dan sebagainya, kita mohon maaf, artinya tidak ada kaitannya atau tidak ada keinginan untuk yakni apa istilahnya merendahkan ataupun apa. Tetapi memang demikian para ulama kita memberikan arahan, ya. Kita harus senang dengan nama-nama Islami, ya. Bangga dengan nama-nama Islami. Jangan kemudian meskipun terlihat bagus, tapi karena kita tidak tahu artinya, ternyata itu arti yang kurang bagus, bisa saja. Atau memang tidak ada artinya, ya. Walaupun kelihatan mentereng namanya. Namanya siapa? Lisa. Lisa. Lengkapnya siapa? Hemodia. Nah, Hemodia Lisa. Ini bagian cuci darah ini. Allahul musta'an. Al-muhim, ya. Itu sekedar contoh saja dalam artian dalam memberikan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengarahkan umat ini kepada nama-nama yang baik. Kepada nama-nama Islami dan kepada tokoh-tokoh, ya, nama-nama tokoh Islam. Sehingga anak, ya, tumbuh dalam keadaan bangga terhadap para pendahulu-pendahulunya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan pada riwayat Bukhari oleh Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, ya, Sufyan Ibnu Uyainah, imam besar, ya, murid atau guru bahkan dari Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, guru daripada kedua imam besar tersebut. Sufyan Ibnu Uyainah, imam ahlu Mekah. Ada Sufyan Ibnu Uyainah, ada Sufyan Ibnu Tsauri, Ibnu Thayyib, Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri. Itu imam negeri Kufah. Ada dua Sufyan yang hidup di masa yang sama. Faqala rajulun minal Anshar, berkata seseorang dari Anshar, faraaitu tis'at auladi auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Maka aku melihat 9 anak-anaknya, 9 anak daripada Abdullah tadi yang didoakan oleh Rasulullah SAW barokah, ya. 9 anak daripada Abdullah bin Abi Tolha semuanya hafal Al-Quran. Ya, qara'ul Quran artinya adalah hafidhul Quran. Semuanya hafal Al-Quran, 9-9-nya. Ya, ini min aulad Abdullah al-Maulud. Ya, ini putra daripada Abdullah yang dilahirkan tadi. Ini menunjukkan akan barokah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan barokah kesabaran, ya. Kesabaran daripada Ummu Sulaim dan kesabaran daripada Abu Talha. Meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah untuk diganti yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik. Wa fi riwayatin li Muslim, dan pada riwayat Muslim, ya, sekarang ini riwayat yang lain dan lebih panjang, lebih lengkap kisahnya. Mata ibnun li Abi Talhah min Ummi Sulaim, meninggal dunia satu anak daripada Abu Tolha dari Ummu Sulaim. Ini yang bercerita masih Anas bin Malik. Berarti yang meninggal dunia adalah saudara seibu. Faqalat li ahliha, maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhadditsu Aba Tolhata bibnihi, jangan kalian sampaikan kepada Abu Tolha terkait dengan putranya ini, bahwasanya putranya telah meninggal dunia. Jangan kalian sampaikan, jangan diberitakan. Hatta aku na'ana uhadithu, sampai aku sendiri yang berbicara dan menyampaikan kepada Abu Tolha. Faja'a faqorbat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba. Di saat kemudian Abu Tolha pulang ya, dari hajatnya, kemudian menjumpai keluarganya, sang istri yakni Ummu Sulaim telah mempersiapkan untuknya makan malamnya. Lantas Abu Tolha makan dan minum sampai kenyang. Tsumma tasanna'at lahu ahsan makana tasanna qabla dzalik. Kemudian ternyata ya, sang istri Ummu Sulaim berdandan, berhias, bersolek lebih daripada biasanya dia berdandan dalam keadaan meninggal anaknya ini tadi ya. Bisa sempat seperti ini kalau bukan karena kekokohan jiwa, mungkin akan sulit sekali mendapati wanita yang seperti ini. Yang pertama kali akan berteriak histeris dan menangis biasanya adalah wanita. Ya kan? Yang tidak sanggup dan tidak tahan untuk menerima keadaan di saat kemudian titipan Allah Subhanahu wa taala diambil olehnya adalah wanita. Sehingga kenapa larangan-larangan niyaha ya, meratapi mayit kepada wanita, karena memang yang paling seringnya mereka pelakunya. Tetapi ini seorang contoh teladan yang sangat kokoh dalam keyakinan, dalam keimanan. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha ya. Untuk kemudian supaya sang suami nanti ya terpikat dan tertarik untuk kemudian melakukan hubungan. Dia berharap dengan itu Allah gantikan putranya tersebut yang lebih baik. Luar biasa ya. Ini dan husnuzan kepada Allah di saat Allah mengambil, kalau saya ridho Allah akan beri yang lebih baik lagi. Tidak sembarang orang bisa seperti ini. Dan kesabaran itu pada pukulan pertama ya. Mungkin kalau setelah itu, setelah kemudian meratap dan sebagainya, kemudian mendapatkan nasihat, baru bisa menata hati. Beda kasusnya ya, dengan orang yang langsung bisa sabar pada saat itu. Sabar kemudian menata hati, kemudian mempersiapkan diri dan berharap kepada Allah ganti. Ya Allah, ini adalah titipanmu, engkau ambil. Maka saya minta kepada engkau ganti yang lebih baik, karena engkau telah memberikan satu janji kepada kami. Lain syakartum la'azidannakum, kalau engkau bersyukur kami akan tambah. Juga nabimu telah mencatatkan bahwasanya mantara kasayan lillah awadahullah khairan minhu, siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik darinya. Saya tinggalkan niyaha, saya tinggalkan ratapan, saya tinggalkan tangisan, ya Allah, demi engkau gantikan kepada saya yang lebih baik. Tidak sembarang wanita bisa seperti ini. Maka kemudian Ummu Sulaim ya bersolek, yang tidak pernah dia bersolek dengan secantik itu di hadapan suaminya sebelumnya. Fawaqa'a biha, lantas kemudian terjadilah hubungan dengan suaminya tadi. Falamma an ra'at annahu qad sabi'a wa asaba minha qalat. Nah, di saat kemudian setelah selesai dia melihat suaminya telah kenyang dan kemudian suaminya itu telah ya melakukan hubungan dengannya. Ya. Artinya ini momen yang tepat untuk menyampaikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Qalat, Ummu Sulaim menyatakan, ya Aba Tolha, wahai Abu Tolha, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Lawa anna qauman a'aru ariyatahum, kalau seandainya ada satu kaum yang mereka ini a'aru ariyatahum, mereka menitipkan barang titipannya ya. Dia meminjamkan kepada kita barang pinjaman ahla baitin, memberikan, menitipkan atau meminjamkan barang pinjaman kepada satu keluarga. Fatolahu ariyatahum, kemudian orang tersebut meminta kembali barang yang menjadi miliknya. Alaum an yamna'uhum, apakah kemudian si keluarga yang tadi dititipi itu pantas bagi dia untuk kemudian menolaknya? Ini bahasa kiasan, ya kan? Bahasa kiasan tidak langsung secara vulgar. Jadi untuk menyampaikan ke suami itu pun masih melipir-lipir gitu, ya. Tidak langsung secara to the point, melipir-lipir. Supaya bisa menata hati benar-benar. Dan supaya siap nanti di saat jeder gitu, siap. Karena memang ini, oh iya, ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengambil adalah Allah, bukan siapa-siapa. Maka Abu Thalhah tentu saja menjawab dengan entengnya, ya enggak boleh, ya kan? Lah, enggak boleh dilarang. Wong itu titipan, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kan begitu. Nah, sekarang baru dijederkan, ya. Faqalat fahtasib ibnak. Kalau begitu kamu berharap pahala kepada Allah terhadap putramu. Loh, ono apa iki? Ya, kan begitu. Ada apa ini? Kok tiba-tiba kaitannya apa dengan barang titipan dengan anak saya? Nah, baru faghadiba. Di saat itu langsung marah. Ya namanya manusia ya, masih manusia juga Abu Thalhah. Ya. Kemudian tapi tidak kemudian melakukan KDRT, ya. Tidak kemudian tangan melayang, kaki menendang, piring terbang, enggak. Faghadiba tsumma qala, marah kemudian berkata, taraktini hatta idza talattahtu fatini bibni. Engkau tinggalkan berita ini, ya, tidak kamu sampaikan kepadaku di awal tadi. Kemudian setelah aku sudah kotor-kotor seperti ini, ya ini sudah melakukan hubungan tadi, ya, baru kamu ceritakan tentang anakku. Marahnya dari sisi ini, ya. Fantolako, kemudian Abu Thalhah beranjak pergi hatta atar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faakhbarahu bimakana. Lantas diberitakan terhadap apa yang sedang terjadi. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, barakallah fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Doa dari Rasulullah SAW. Qal fahamalat, kemudian Anas melanjutkan ceritanya, fahamalat, lantas Ummu Sulaim pun hamil. Qal wa kana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'ah, di mana satu keadaan Rasulullah SAW berada di satu safar dan Ummu Sulaim bersama dengan rombongan safar Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW idza atal Madinah min safarin la yatrukuha turuqan, dan kebiasaan Rasul apabila safar, ya, pulang dari safar gitu menuju Madinah, beliau tidak pernah untuk mendatangi keluarga beliau di malam hari. Fadanau minal Madinah, hingga kemudian beliau sampai dekat Madinah. Fadorobahal makhot, kemudian ya Ummu Sulaim merasakan desakan-desakan, ya ini rasa sakit hendak melahirkan. Fakta basa alaiha Abu Thalhah, sehingga Abu Thalhah pun terbang tolak ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW kemudian beranjak. Ya, ini sudah selesai mungkin waktunya, ya, sudah masuk waktu Isya. Tayyib, sedangkan hadis ini masih ada kelanjutan sedikit. Insya Allah kita akan baca pada pertemuan berikutnya, biirnillah. Ya. Kita akan selesaikan hadis ini pada pertemuan yang lain, insyaallah. Naktafilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.